قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يقول سبحان ربي الأعلى kemudian dia berkata سبحان ربي الأعلى ثلاثة dia berkata سبحان ربي الأعلى tiga kali. Pembicaraan terhadap doa sujud sama dengan doa ruku. Para ulama berselisih apakah dia wajib atau apa? Sunnah. Mayoritas bilang sunnah. Mayoritas bilang apa? Sunnah. Mayoritas ulama. Sebagian para ulama menyatakan wajib dan itu benarnya karena ada sebagian lafaz perintah. Ada sebagian lafaz menunjukkan apa? Perintah. Iya. Nah, ada ketika Allah turunkan subhanallahi rabbikal a'la. Ya, Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dia di sujud kalian. Ada perintah. Ya, ada perintah. Ya, untuk keluar dari silang pendapat ya kita baca. Kita baca. Dibaca subhana rabbiyal a'la. Ada tambahan wa bihamdihi dhaif. Tambahan wa bihamdihi itu adalah tambahan yang dhaif. Nah, ini ucapan. Kata salatan itu sunnah. Sunnahnya tiga kali. Ia menyatakan wajib, wajib sekali. Ia menyatakan sunnah, sunnah sekali. Paham kan? Tapi kalau dibaca tiga, itu juga apa? Sunnah. Bahkan kalau dibaca lebih dari tiga, yang penting ganjil, itu adalah sunnah. Misalnya sujudnya lama, seperti ruku kemarin kalau lama, boleh lebih dari tiga. Boleh lebih dari tiga. Sebagian ulama mengatakan hanya terbatas pada 10. Seperti sesoleh Fauzan seperti itu. Terbatas pada 10. Setelah itu dibaca doa sujud yang lain, doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain. Karena mafhum al-adat itu walaupun ada dalam lafaz hadis, pemahaman adat penyebutan angka tidak menunjukkan terbatas pada itu. Tidak menunjukkan terbatas pada itu. Jadi hukumnya semuanya sama. Kemudian di doa ruku, doa sujud, ada juga doa-doa yang bersyirikah dengan doa ruku. Ya kan? Seperti subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Ini boleh juga dibaca di doa sujud. Dia doa yang bersyirikah antara sujud dan ruku. Demikian pula doa subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Demikian pula doa-doa yang lain dari doa-doa, ya, dari doa-doa apa? Sujud, ya, seperti Rob Subuhun, Kudusun, Robul Malaikati, Waru. Subuhun, Kudusun, Robul Malaikati, Waru. Semuanya boleh dibaca, semua yang waris dari situ. Yang mengumpulkan doa-doa itu boleh dilihat sifat solat Al-Bani, rahmahullahu ta'ala. Kemudian ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا. Kemudian dia mengangkat kepalanya dalam keadaan dia bertakbir. Ada dua di sini, mengangkat kepala dari sujud pertama, kemudian bertakbir. Baik dari sujud pertama, tidak silang pendapat. Para ulama hukumnya adalah rukun sujud. Kenapa? Ya. Walaupun sekali lagi ada sedikit perselisihan tapi tidak dianggap karena menyelisih dalil. Dari orang Hanafiyah, ia mengatakan apa? Tidak. Tidak wajib bangkit. Paham kan? Duduk antara dua sujud. Kata mereka, tapi yang benarnya ada dalam hadis orang yang salah solatnya. Nabi kan katakan, ثُمَّ اسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَجِدَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kamu bangkit dari sujud pertama sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk. Itu yang benarnya. Yang benarnya dia adalah rukun. Bagi dari sujud pertama rukun. Mukabbira ini takbiratul intiqal. Hukumnya sudah lewat. Berselisih para ulama tapi mayoritas menyatakan takbiratul intiqal hukumnya apa? Sunnah. Ini sudah lewat juga pembicaraan, alhamdulillah. Ketika kita berbicara tentang takbir saat ruku. Wa yajlisu muftarishan. dia duduk dengan cara iftirash. Duduk dengan cara iftirash. Kalau duduk dengan cara iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menancapkan telapak kaki kanan. Itu namanya duduk apa? Iftirash. Dinamakan iftirash karena dia iftirash kakinya. Dia jadikan kakinya sebagai firash, sebagai alas. Dipahami duduk iftirash? Paham kan? Dia jadikan kakinya sebagai apa? Alas pantatnya. Jelas ini? Iya? Dia duduk iftirash. Ini cara duduk antara dua sujud. Ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Cara duduk di antara dua sujud. Dia yang duduk iftirash. Iya. Ada hadis yang datang dalam asal ini banyak seperti hadis Ibn Umar radhiyallahu taala an. Ya. Hadis Ibn Umar ada dalam riwayat Muslim rahimahullah taala yang nukil bagaimana duduknya Nabi SAW antara dua sudut. Seperti katanya, maka naya frisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Ya, adalah beliau Nabi SAW yasrisu rijlahul yusra. Beliau jadikan firash alas kaki telapak kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Ini duduk antara dua sujud. Duduk yang boleh. Iya. Duduk yang sunnah. Kemudian para ulama menjelaskan ini tadi beliau bilang fa yafrisu rijlahu yusra wa yajlisu alaiha. Dia yafrisu apa istilahnya? Menghamparkan apa ini? Membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Kemudian yang sibul yumna, menancapkan yang kanan, menancapkan yang kanan. Ini cara duduk. Wayutni, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Wayutni asabi'ahu nahwal kiblah. Dan dia arahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Paham kan? Jadi yang kanan tadi ketika duduk ke arah kiblat, apalagi yang berdiri ini maka ke arah kiblat. Ini semua adalah sunnah. Dia arahkan jari-jarinya ke kiblat. Ada duduk juga yang dibicarakan oleh para ulama terkait dengan duduk antara dua sujud ini, yaitu duduk ik'a. Duduk ik'a itu dibicarakan. Kenapa? Karena duduk ik'a ini ada yang menyatakannya sunnah, ada yang mengatakan dilarang. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan dilarang. Ya, karena datang dua bentuk dalam masalah ini. Ada hadis yang melarang duduk ik'a dan ada hadis yang menyatakan duduk ik'a hukumnya adalah sunnah. Di antara hadis yang melarang, hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nabi SAW berkata kepada Ali, ya Ali, la tuk'i ik'a al-kalb. Jangan kamu melakukan ik'a seperti ik'anya anjing. Demikian pula dalam riwayat Muslim lebih sahih lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dari hadis Aisyah adalah Nabi SAW membentangkan kaki kiri dan menancap kaki kanan. Wa kana yanha an ukbati syaitan. Dan Nabi melarang duduk rukbati syaitan. Ini duduk ik'a yang terlarang. Yang tadi ik'a al-kal, yang ik'a as-syaitan. Iya, yang ik'a syaitan. Ini sama. Demikian pula ada hadis yang lain juga dari Abu Hurairah dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan hadis terkait dengan larangan menahani an nakrotib, an nakrotib ke nakrotibdib. Nabi melarang saya sujud seperti patokannya ayam. Maksudnya sujud seperti ayam patok makanan. Tak? Nabi melarang saya seperti sujud seperti ayam mematok memakan makanan. Maksudnya cepat, tidak ada tumanina. Waqi'ah, ini yang menjadi syahid kita. Waqi'ai ka'i'ail kalbe. Dan Nabi melarang saya duduk ik'ah seperti ik'ahnya anjing. Sementara ada hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, sahih. Tapi semua sahih juga larangan untuk ik'ah. Ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya, Taus murid Ibn Abbas berkata kepada Ibn Abbas tentang duduk ik'ah. Tentang duduk ik'ah. Faqala hiya sunnah. Kata Ibn Abbas, dia adalah sunnah. Dia adalah apa? Sunnah. Ya. Ini kata Ibn Abbas. Dua hadis ini, karena ada dua bentuk seperti ini, maka dibicarakan oleh para ulama. Terkenal masalah duduk ik'a. Terkenal masalah duduk ik'a. Yang paling bagus adalah yang menjamak, yang mengkompromikan antara dua hadis itu. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia bilang ada dua duduk ik'a. Dua jenis duduk ik'a. Ya. Ada ik'a yang sunnah, ada ik'a yang diharamkan dan dibolehkan. Yang dimaksud dengan duduk ik'a di Ibn Abbas itu adalah duduk ik'a yang sunnah. Dan yang dimaksud dengan hadis Aisyah, demikian pula hadis Abu Hurairah yang dilarang adalah duduk ik'a yang tidak sunnah. Gimana itu? Duduk ik'a yang sunnah yaitu duduk di atas kedua kaki. Kedua tumit yang ditancapkan. Paham kan? Itu ik'a yang sunnah. Ini dicontohkan oleh Ibn Abbas. Ik'a alal qadamain, dikatakan seperti itu. Duduk ik'a di atas kedua kaki. Kata Taus, kami melihat itu adalah tidak bagus bagi seorang. Kata Ibn Abbas, itu adalah sunnah nabimu. Walaupun kamu lihat tidak bagus, tapi itu adalah sunnah nabimu. Paham kan? Itu yang sunnah. Sementara duduk ik'a yang terlarang adalah ik'anya anjing. Kan ada disebut dalam hadis. Ik'anya anjing. Bagaimana duduk ik'anya anjing itu? Yaitu dia duduk di atas pantatnya. Bukan di atas kaki. Dia duduk di atas pantatnya. Ya. Kemudian kakinya dia tegakkan di depannya. Dan tangannya ke bawah. Di lantai. Mana teman kita kemarin itu? Lari meruslah. Mana Ruslan? Oh, tidak dilihat dia kalau di situ contohnya. Ya, Muban. Duduk ik'a dulu Muban. Ik'a yang sunnah. Duduk di atas dua tumit. Sudah itu? Di atas tumit, Jim? Hah? Iya. Kayaknya biasa Muban lakukan. Iya. Ini walaupun japa, jangan dilihat. Iya kan? Lain-lain duduk biasa, duduk begitu, itu kan tidak bagus. Tapi kata Ibn Abbas itu adalah sunnah Nabi dari yang Muslim. Ada ik'anya anjing yang dilarang. Coba duduk anjing. Ya, duduk di atas pantat. Joko dulu, joko dulu. Iya, kasih ke bawah pantatnya. Iya, kaki dia ke bawah, tangan. Tangannya ke bawah. Itulah duduknya anjing yang dilarang. Serba itu. Antum paham dia anjing duduk? Paham kalau anjing duduk? Tak? Sudah pernah lihat anjing duduk? Hah? Sudah pernah lagi? Atau enggak? Muhammad belum turun. Banyaknya anjing digontang. Yang duduk seperti itu tadi, yang dilarang. Ini jamak. Ini kompromi. Masalahnya dua-duanya sahih. Dua-dua hadisnya sahih. Dilarang ik'a, kemudian dikatakan sunnah ik'a. Yang sunnah itu yang tadi, duduk di atas kedua tumit, tangan. Yang ik'a yang terlarang adalah duduknya anjing. Duduknya anjing. Paham kan? Hah? Nah. Selain yang terlarang itu boleh. Sunnahnya iftirash. Sunnah juga ikhah. Tapi kalau mau antum duduk yang lain juga enggak apa-apa, dibolehkan. Ini kan sunnah. Yang penting tidak duduk ikhah. Yang ikhahnya siapa? Anjing. Itu saja. Kalau antum duduk anak soleh, enggak apa-apa. Tahu duduk anak soleh yang suara. Indah tahu dia. Begitu duduk anak soleh. Duduk murabbah. Duduk segi empat. Bersila. Tidak kena TK ini. Karena kalau di TK baru dibilang duduk anak soleh. Kukira usaha itu sering dibilang di masjid. Duduk anak soleh. Maksudnya begitu musuh. Ini anak soleh ini. Alhamdulillah. Jadi duduk apapun boleh. Yang penting tidak apa? Ik'ah. Yang penting tidak ik'ah. Tapi sunnahnya istirosh dan ik'ah yang sunnah. Ini masya Allah. Selesai. Kemudian, ya, tentunya duduk ik'ah ya tangan semua di lutut, tangan di atas paha, tangan di atas paha. Demikian pula di atas lutut akan diterangkan nanti ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Kemudian wayapun dan dia katakan, ya, Rabbi firli salatan. Dikatakan apa? Rabbi firli. Ini doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, selama kita duduk antara dua sujud, ya kita ulang-ulang itu. Dan hukum bacaan antara dua sujud ini para ulama berselisih, sama berselisih. Tapi yang benar yang dalam hal ini adalah pendapat mayoritas menyatakan sunnah karena tidak ada perintah. Kita katakan wajib tadi, kita selisih jumhur masalahnya. Kita selisih mayoritas ulama karena ada perintah dalam sebagian riwayat hadis ruku dan hadis sujud. Kalau antara dua sujud tidak ada perintah, maka hukumnya adalah apa? Sunnah yang dinukil hanya dari perbuatan Nabi. Sunnah artinya kalau ada orang duduk antara dua sujud tidak baca apa-apa, apa hukum sholatnya? Sah, tidak berdosa. Tangga, tidak berdosa. Walaupun ada yang menyatakan wajib, tapi dalilnya sama. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu dalilnya tidak pas. Dalilnya tidak terlalu pas. Jelas ini ya. Ini hukumnya dan itu bacaannya. Rabbi kfirli. Ya, Rabbi kfirli. Siapa yang mau baca doa juga yang lain? Ada juga sahih dari Nabi. Kalau ini hadis Rabbi kfirli, Rabbi kfirli, datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ia disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Yang kedua boleh juga dibaca, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan walaupun sebagian ulama melemahkannya. Sebagian ulama kalau kedua tadi sahih. Sahih Syekh Al-Albani. Yang kedua ini dilemah sebagian ulama membicarakannya, itu baca Rabbi firli warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini. Ya, ada juga doa Rabbi firli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni. Ya, yang panjang. Ada tambahan setelah apa? Rabbi firli. Sebagian ulama melemahkan hadis ini karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Kamil Ibnu Al-Ala At-Tamimi. Dia adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Tapi Syekh Al-Albani sahihkan dalam Sunan Abu Dawud. Artinya, siapa yang beramal dengan pensahihan Syekh Al-Albani, tidak apa-apa. Dia baca doa yang panjang itu. Dia baca doa yang panjang, tidak ada masalah. Iya. Selesai doanya. Dua dinukil. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, iya. Dia katakan setelah itu, summa yasjudu tsaniyah kal-ula. Ya, kemudian dia sujud yang kedua seperti yang pertama. Kemudian dia sujud yang kedua seperti yang pertama. Apa hukum sujud kedua dalam sholat? Ini dulu. Dia sepakat para ulama adalah merupakan rukun sholat. adalah merupakan apa? Rukun sholat. Artinya tidak ada sholat yang sah tanpa ada sujud yang kedua. Sepakat. Ya? Dan sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Hukumnya, bacaannya, semuanya. Semuanya. Ya? Yang menunjukkan rukun tadi masih hadis orang yang salah sholatnya. Ketika Nabi memerintahkan untuk bangkit dari sujud pertama, kata Nabi, itu masjid. Kemudian kamu sujud lagi. Kemudian kamu sujud lagi. Hatta tatma'inna sajidah. Sampai kamu tumanina dalam sujud. Sampai kamu tumanina dalam sujud. Bacaannya semuanya sama. Cara sujudnya sama. Sujud yang kedua. Kemudian thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian dia angkat kepalanya dalam keadaan takbir. Bangkit dari sujud kedua. Sama. Hukumnya sama dengan bangkit di sujud pertama. Disepakati dia adalah rukun sholat. Dia adalah rukun apa? Sholat. Jelas ini? Sujud. Bangkit dari sujud kedua rukun sholat. Karena Nabi katakan thumma yarfa'. Kemudian kamu angkat kepala. Kemudian kamu angkat kepala. Ini sudah. Sambil bertakbir. Takbir apa ini? Intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Apa hukum takbir perpindahan? Sama sudah lewat di pembahasan sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Mayoritas mengatakan adalah apa? Apa hukumnya? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian kata beliau rahmatullah, wa yanhadu qa'iman. Jadi angkat kepala sambil bertakbir, wa yanhadu, langsung berdiri. Yanhadu artinya tidak duduk. Yanhadu artinya apa? Tidak duduk. Langsung bangkit qa'iman. Dalam keadaan apa? Berdiri. Artinya tidak duduk istirahat. Tidak duduk istirahat. Di rakaat ganjil ini. Iya kan? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Tentang duduk istirahat diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Di antara para ulama seperti ini di buku. Pendapat orang Hanabila tidak duduk istirahat. Tidak duduk istirahat. Iya? Ini madhab. Dalam madhabnya Hanabila. Madhabnya apa? Hanabila. Iya. Mereka berdalil. Dia mengatakan tidak duduk istirahat. Dengan beberapa dalil. Secara akal. Iya. Di antara yang mereka katakan, ini pendapat ini tidak duduk istirahat, usadul kuatkan. Usadul kuatkan. Dalil mereka katanya, kalau hal itu disunnahkan, maka pasti ada disyariatkan bacaannya. Ada gak bacaan? Setelah orang bangkit. Dari sujud kedua. Kan gak ada. Iya kan? Seandainya ada duduk istirahat. Maka pasti ada bacaan. Yang kedua. Kata mereka seandainya hal itu sunnah. Katanya pasti banyak menukilkannya. Pasti banyak yang menukilkannya. Ini kan yang menukil cuma Malik Ibn Huwairits. Cuma seorang dari sahabat Nabi. Yang menukil duduk istirahat. Kalau seandainya sunnah, pasti banyak yang menukilkannya. Ini alasan. Ketiga katanya, tidak diajarkan kepada orang yang salah sholatnya. Itu duduk istirahat. Tidak diajarkan kepada orang yang salah sholatnya. Ini alasan. Ini alasan. Jelas ini? Paham kan? Iya. Tiga alasan yang mereka katakan. Ini pendapat. Pendapat orang Hanabilah tadi sudah saya katakan. Sementara pendapat yang kedua, ini madhabnya orang Syafi'i. Dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kalau Syekh Uthaimin dia rinci. Dia rinci. Tadi kan pendapat mutlak. Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Ini pendapat Hanabilah. Sementara pendapat orang-orang Syafi'iyah, iya, sunnah duduk istirahat secara mutlak. Ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalil mereka hadis Malik Ibn al-Huwairis. Dalilnya adalah hadis Malik Ibn al-Huwairis. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini satu-satunya hadis yang menukil duduk istirahat. Ya. Hadis ya marah-marah kalau tidak terima yang dikuatkan sebentar. Hadis Malik Ibn al-Huwairis, riwayat Imam al-Bukhari. Inilah tadi satu orang saja yang menukil. Kalau seandainya sunnah pasti banyak. Hanya menukil Malik Ibn al-Huwairis. Dalam riwayat Imam al-Bukhari. Katanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, apabila beliau berada di ganjil dari salatnya. Ganjil masuk rakaat pertama, rakaat ketiga. Anggap kan langsung berdiri kan begitu. Ya kalau rakaat genap kan tasyahud orang. Pasti tidak langsung berdiri. Ini pembicaranya kita yang di perselisihan. Saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apabila beliau diwitir dari sholatnya, lam yanhaf hatta yastabiya qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit. Tidak bangkit sampai beliau duduk dengan lurus. Sampai beliau duduk dengan lurus. Ini dalil. Pendapat kedua. Pendapat kedua. Iya. Terus bagaimana pendapat pertama? Pendapat pertama, tadi mereka bilang, hadis Malik bin Walid itu mungkin Nabi lakukan karena ada kebutuhan. Iya, karena yang menukil cuma satu yang menukil, sahabat, satu sahabat. Malik bin Walid. Mungkin waktu itu belum memang butuh bersandar duduk dulu. Tidak bisa langsung bangkit, akhirnya apa? Belum duduk. Misalnya karena Nabi sudah, ya, belum sudah tua, bertambah berat badannya, akhirnya tidak langsung berdiri, belum duduk dulu. Ini alasannya, ini kata mereka. Terus pendapat kedua membantah semua perkataan itu pendapat pertama. Apa tadi pendapat pertama bilang? Kalau seandainya sunnah, pasti ada bacaannya. Kata Imam Syafi'i ada bacaannya. Takbir. Kan takbir. Iya kan? Takbir itu bacaannya. Apalagi menurut Syafi'i ya, bacaan itu disunnahkan, dipanjangkan. Kalau kita bangkit, Allahu Akbar. Tanya. Itulah bacaannya. Itulah bacaannya. Iya. Yeah. Dan walaupun tidak ada bacaannya, Nabi lakukan. Paham kan? Walaupun tidak ada bacaannya, kan dalam sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Kan tidak selamanya ada gerakan, terus harus ada bacaannya. Kan begitu? Lihat angkat tangan, kan sunnah angkat. Boleh Allahu Akbar, angkat. Kan anda ada kaitannya. Dengan apa? Gerakan. Angkat tangan sunnah tersendiri. Membaca adalah huruf rukun sholat. Takbiratul ihram. Paham kan? Iya, karena Nabi lakukan, tidak perlu ada bacaan. Tidak perlu ada bacaan. Perkataan mereka yang kedua tadi apa? Seandainya hal itu disunahkan, pasti akan dinukil oleh banyak, ya? Banyak sahabat. Kan begitu dia bilang. Kalian mengambil sifat sholat dari banyak sahabat. Itu dibantah. Seperti itu. Kalian mengambil sifat sholat dari awal sampai akhir dari banyak sahabat. Tidak, ada dari satu sahabat saja. ya kan? Seperti merapatkan tumit ketika sujud. Dari mana diambil? Kan hanya Aisyah. Kalau begitu tolak itu. Kan begitu. Tidak semua di dalam sholat itu dinukilkan oleh siapa? Banyak sahabat. Kalau seandainya dipersyaratkan seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang menolak hadis? Aha. Yang mengatakan tidak boleh diamalkan dalam i'tikad. Sekarang kita bilang tidak boleh diamalkan dalam ibadah, fikir. Salah seperti itu. Yang tadi ada menukil dari Nabi, apalagi sah ini, riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau dibilang tidak dinukil oleh banyak sahabat, tidak tepat alasannya ini. Tidak tepat. Kita akan menolak banyak hadis dengan hal tersebut. Kita akan menolak banyak hadis dengan hal tersebut. Alasan ketiga, dia bilang tidak diajarkan kepada orang yang salah sholatnya. Nah memang, karena orang yang salah sholatnya yang diajarkan rukun sholat yang membuat sholatnya sah. Ini duduk apa hukumnya? Sunnah. Iya kan? Makanya orang yang salah sholatnya tidak ada duduk. Tidak ada diajarkan apa? Doa ruku. Tidak ada. Doa sujud. Tidak ada. Doa antara dua sujud. Tidak ada semuanya. Angkat tangan. Tidak ada. Cuma bilang kalau kamu sholat, semudahkan wudhu, hadap kiblat, takbir. Tidak ada angkat tangan. Ingat, kamu baca apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Kamu ruku, bagi dari ruku. Kamu sujud, bagi dari sujud. Kamu sujud, bagi dari sujud. Kan tidak ada hal-hal yang apa? Sunnah. Kan yang di situ yang diajarkan apa? Yang ruku. Paham antum ini? Ini jawaban. Ini jawaban. Dengan jawaban-jawaban itu tadi, ya, apalagi kalau di sini, kalau yang paling keras orang Syafi'iyah membantah ini, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, sampai beliau katakan, ya, la tubalu, ya, jangan kamu peduli dengan orang-orang yang tidak melakukan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata beliau, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan saja, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Rasul. Ya Rasul duduk, kita duduk. Kalian cinta Allah atau cinta alasan tadi tanpa dalil? Tangan. Kalau orang Syafi'i keras dalam masalah ini. Yang aneh, pengikut Syafi'i di masyarakat la sunnah. Kan aneh. Aneh, padahal orang Syafi'i apa? Keras dalam masalah ini, bahwa sebelum naik harus duduk istirahat, sunnah seperti itu. Orang Syafi'iyah di kampungnya mubad langsung naik. Gimana ini mubad? Ini menunjukkan tidak murni Syafi'i. Pak saudaraku, begitu aja. Oh, iya, alhamdulillah. Jelas ini ya, jelas ini. Ini yang perlu. Kalau begitu mana yang kuat? Tadi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz. Kalau Syekh Utsaimin belum rinci, ya, kalau dibutuhkan beli istirahat, kalau tidak dibutuhkan maka kita langsung naik. Itu kalau Syekh Utsaimin rinci. Kalau dibutuhkan duduk dulu, kalau tidak dibutuhkan langsung naik. Paham Syekh Utsaimin? Tapi itu tadi, hadis tadi tidak ada dibilang Nabi saat Nabi gemuk, saat Nabi sudah tua, tidak ada. Malik bin Al-Walid hanya berkata, saya melihat Nabi sholat beliau tidak naik kecuali beliau duduk sampai sejak lurus. Kan begitu. Apalagi yang menukil ini. Ini tambahan pendalilannya. Yang menukil ini siapa? Malik bin Al-Huwairid. Yang meriwayatkan hadis. Solu kamaro'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu keunggulannya. Tak, artinya semua yang dinukil oleh Malik bin Al-Huwairid itu adalah cara sholat Nabi. Cara sholat Nabi. Paham Mbak? Hah? Memang sulit digeser ini keyakinan karena Ustadzul ini, saudara. Iya, tapi itu tadi. Ustadzul dalam masalah ini, ta'lil, dalilnya ta'lil. Sementara Syafi'iyah, dalilnya adalah hadis. Kita kalau bertentangan, maka kita cari dalil itu lebih aman daripada ta'lil secara akal. Ta'lil secara apa? Akal. Paham Mbak? Alhamdulillah. Tidak ada masalah kalau antum tidak lakukan. Kan sunnah. Sunnah. Ini cuma takrir hujah. Kita kalau mau menyampaikan mau menyampaikan ke luar harus tahu yang begini, apa sebenarnya. Nah, jelas ini? Supaya kita tidak lakukan karena lihat saja. Karena kita lihat saja. Kenapa pernah begitu? Oh, ada dalilnya. Ada dalilnya. Jelas kan? Selesai. Kemudian, فَيُصَلِّ ثَانِيَةَكَ الْأُولَى. Maka dia sholat yang kedua seperti yang pertama, rokaat yang kedua. Tentunya, karena Nabi hanya mengajarkan kepada orang yang salah sholatnya itu rokaat pertama saja. Nabi katakan di ujung hadis, orang yang salah sholatnya itu ثُمَّ أَلْذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Kemudian kamu lakukan hal itu di sholatmu seluruhnya. Maksudnya di rokaat sholatmu kedua sama dengan yang pertama. Kalau ketiga sama, keempat sama, hanya saja sebentar ada yang beda sedikit, seperti bacaan ada tasyahud, nah ada salam, terus ada juga nanti ya di rakaat kedua tidak baca lagi surat, di rakaat ketiga tidak baca lagi surat setelah Al-Fatihah. Ada bedanya. Ini jelas gerakan semua sama dengan rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama. Jelas ini? Jelas. Kemudian atau nanti besok itu? Besok itu? Besok setelah itu ya? Besok ya? Jadi ada masalah-masalah memang para ulama ketat perselisihannya. Jadi harus antum tahu dalilnya supaya tidak sembarang dilakukan. Ada hal yang tidak terlalu ketat, memang dibiarkan berlalu saja karena perkaranya mudah. Seperti kemarin itu, tangan di atas dada kembali ya, atau diirsal, itu kan masalah mudah. Perselisihannya tidak terlalu, karena memang dalilnya satu, cuma mereka beda apa? Beda pemahaman terkait dengan dalil itu ya. Dan tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena tidak dinukil dari Nabi kalau belum irsal atau belum meletakkan di dada. Cuma begitu saja. Sampai kembali setiap persediaan ke tempatnya. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut lagi besok selanjutnya. Mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kadang sebagian orang kita lihat begitu. Ya, dalilnya itu yang kemarin. Hadis yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim kemarin adalah wahmur rawi. Waham dari rawi. Dia menukil bahwa kana Nabi SAW yarfa'u yadaihi fi kulli khabdin wa rabbin. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setiap naik turun. Artinya mau naik ini di setelah tasyahud atau mau naik, maka angkat tangan, angkat tangan. Tapi hadis itu adalah salah. Hadis itu adalah waham dari rawi. Yang benarnya bukan di bawah, di atas ketika berdiri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, nanti kita akan bahas ketika bangkit dari tasyahud. Ada besok pembahasannya. Ketika kita bangkit dari tasyahud, bahwa kita mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan. Itu ketika di atas, bukan di bawah. Ketika di atas. Tapi mereka pahami itu di setelah mau bangkit dari tasyahud. Mau bangkit dari tasyahud yang pertama. Ada besok hadis akan disampaikan, hadis Ibnu Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala terkait dengan angkat setelah tasyahud. Apakah di dalam jari-jari menghadap kiblat ketika ini kaki yang di iya. Kan tadi dia benar. Dia hadapkan kakinya ke kiblat. Bahkan dia bengkokkan, dia tidurkan, itu jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu sunnah hukum. Itu hukumnya apa? Sunnah. Iya, ada dalam riwayat Muslim dibilang dia ucapkan Rabbi tirli, Rabbi tirli. Memanglah pada hadisnya dua kali langsung Rabbi tirli, Rabbi tirli. Nah, itu menunjukkan bahwa sunnah sekali, dua kali, tiga kali. Duduk akibat syaitan itu katanya sama dengan duduknya anjing. Duduknya anjing. Ada juga mengatakan beda, yaitu dia duduk di ilyah, duduk dengan di dua, di pantat, di pantat, dan kaki ditegakkan di samping kiri dan kanannya. Mubal. Iktiros mubal. Ika. Tegakkan kakinya. Iya, renggangkan. Iya, renggangkan, jatuhkan pantatnya di tengah. Ah. Kalau iya, duduk di atas ilia, duduk di atas pantat. Ini ik'a syaitan. Nah, ada datang sebagai riwayat seperti itu. Jangan kamu duduk ik'a, ada ik'a. Itu tadi yang ada juga tadi, umbati syaitan. Duduknya apa? Syaitan. Seperti itu. Tahu kan? Gimana, gimana? Hah? Sujud? Hah? Gimana? Hah? Iya, sujud? Ada keluasan, terus? Bagi dari sujud. Apa yang duluan? Tangan atau kaki? Dan lutut. Belum di. Sudah naik ke mana? Belum tuh. Oh, kemarin dijajah hari ini. Oh, berarti belum di. Oh, bangkitnya. Baik. Cuma tanggung berarti harus kasih ini, Dik. Karena besok tasyahud nih. Besok. Hah? Besok. Jadi setelah tadi itu, besok saja itu ya? Oh, besok. Karena tidak ada di pembahasan penulis. Tidak ada. Baik, ingatkan besok berarti. Karena tidak ada di buku disinggung. Naiknya. Kan di sini cuma langsung naik. Langsung naik bicaranya, duduk istirahat atau langsung naik. Bagaimana naiknya? Ini besok, insya Allah. Ingatkan besok berarti ini, insya Allah. Gimana mumpah? Hah? Alhamdulillah. Apa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Ahmad. Kenapa Ahmad? Puan tadi. Dah ada nih? Mumpah? Turun. Itu dari itu tidak ada ulama yang mengkompromikan generasinya. Sayang juga. Tidak boleh lupai. Jangan boleh lupai. Minta. Gini saudara. Yang mau dikompromikan itu kalau sahih. Sama-sama sahih. Nah kalau doi, buang saja. Itu. Yang mau kita kompromikan itu sahih. Satu sahih, yang ini juga sahih seperti itu ika. Ada ika yang dilarang, ada ika yang sunnah. Baru kita kompromikan. Adapun kalau dhaif, buang. Itu kata alhamdulillah saja. Kalau dhaif, buang saja. Fadilah apa? Buang saja. Paham saudara? Jadi yang dikompromikan itu jangan salah paham. Dan tidak selamanya kita harus kompromikan. Pertama yang dikompromikan sama-sama sahih. Kalau sahih, dhaif, buang yang dhaif, amalkan yang sahih. Tidak ada kompromi kalau dhaif. Kan saudara? Hah? Paham ini? Atau belum? Hah? Iya kan dhaif. Walaupun sama. Apalagi kalau beda. Dalam satu hadis ada beda. Tidak dikompromikan saja ini maksudnya. Tidak bisa. Kan ini mutarib hadisnya do'if. Goncang di hadisnya. Sudah belajar ilmu hadis. Berawal-awal. Kan ada hadis mutarib termasuk hadis do'if. Belum masuk berarti. Nah, nanti. Alhamdulillah. Masih ada sesuatu. Hah? Tidak bisa turun terima. Ya beda awalnya dilarang turun unta, kemudian duluan tangan, kemudian kenapa tidak kompromikan saja maksudnya? Jangan menyerupai unta. tetap turun tangan duluan, baru lutut. Jangan menyerupai unta. Ya, itu namanya menyerupai itu. Beda di prakteknya. Pokoknya mubar hanya dibilang luas, bebas, karena tidak ada hadis yang sahih. Ya, mencari-cari komprominya. Siapa? Itu kalau sahih kan hadisnya mubar. Nah, hadisnya dhaif. Nah, ulama lain yang berpendapat. Ada yang mensahihkan siapa? Hah? Siapa nih? Masa. Iya. Dia kalau sahihkan mubar, maksudnya langsung dia bilang dilarang lutut dulu, baru tangan, langsung begitu. Dia langsung tangan dulu baru lutut. Itu kalau Syekh Albani, dia amalkan langsung itu potongan kedua. Syekh Albani sahihkan langsung tangan, kemudian apa? Lutut. Begitu. Dah, langsung diamalkan. Bukan dia kompromikan. Karena sahih diamalkan. Dah, tapi karena dhaif sanad dan matan, akhirnya tidak ada kompromi. Kalau tak terima, tak apa-apa juga. Alhamdulillah. Gimana saudara? Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Antum mau tangan duluan? Kayak kita sekarang sepakat berarti. Tangan dulu baru lutut. Lutut dulu baru tangan. Tidak ada masalah. Iya, alhamdulillah. Artinya kalau antum tangan duluan, seperti yang disahihkan oleh Syekh Albani, tidak ada masalah, karena kita juga mengatakan boleh seperti itu. Tapi tidak beramal dengan hadis. Kita tidak beramal dengan hadis, karena dhaif. Cuma kita katakan apa? Boleh. Paham, saudara? Paham, di? Alhamdulillah. Nah, Ahmad. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, subhanallah.